طيب وقف yang sebelumnya terdapat huruf sukun. Ya, sudah disebutkan. Ya, jika kita waqaf tetapi didahului oleh huruf sukun, maka otomatis bertemu dua sukun. Maka caranya itu dengan memberikan masing-masing huruf tersebut sifatnya. Baik. Maka diawali sekarang yaitu waqaf pada selain huruf qalqalah. Yang sebelumnya bukan pula huruf qalqalah. Waqaf pada huruf selain qalqalah dan sebelumnya pun yang sukun tersebut bukan huruf qalqalah. Sehingga bertemu dua huruf yang sukun, yang keduanya bukan huruf qalqalah. Jadi di sini mim dan ra. Kita hendak waqaf di ra. Didahului oleh mim sukun. Mim dan ra bukan termasuk qalqalah. Lam dan mim bukan termasuk qalqalah. Maka berikan sifatnya. Tidak dipantulkan. بإذن ربهم من كل أمر رأيه diberikan sedikit ya. Tidak min kulli amr ya. Tidak amr tapi amr kita jelaskan di sini. Kalau di sini kan agak jelas kalau dipakai mik amr ada R-nya, tidak am. Tidak min kulli am. Tapi amr. Ada R-nya, mengikuti. Dan juga tidak dipantulkan tadi, amr. Saya difahami. Jadi ikuti huruf yang terakhirnya sedikit. Bi'idhni rabbihim min kulli amr. Fadlu. Sudah fahami, jadi jangan dibaca am atau amr, tapi amr sedikit, amr ya, ra-nya dibaca sedikit. Demikian pula lam dengan mim, keduanya bukan huruf qalqalah, maka yang jangan dibaca il atau jangan dibaca ilm ya, tapi ilm ujungnya sedikit, ilm, mimnya sedikit, ujungnya. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ilm, langsung bibirnya ditemukan, ilm, sebagai tanda ada mim ujungnya, jangan il, kalau il, ini belum ketemu, ya, kalau cuma kata il. Bibirnya masih jauh, tapi ilm. Dan juga tidak terlalu ilm. Karena lam bukan qalqalah. Kita baca. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ. Fadlu. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ. Ilm langsung dipadukan ya, mimnya. Demikian pula ra dengan nun bukan qalqalah, maka berikan nunnya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Yatuhurn ujungnya nun, jangan dibaca wala yatuhur atau wala yatuhurn, hurn. Ya, artinya yang disengaja ren. Tapi hurn. Ikuti aja hurn sedikit nunnya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Fadlu. Hatta yatuhurn. Hatta yatuhurn. Hurn ada sedikit n-nya. Yang hur. Hurn. N. Demikian pula yang berikutnya, ra dengan ha, bukan qalqalah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, ada ha-nya ujungnya. Jangan fir atau firh. Ya, firh. Firh dimuntahkan ha-nya, dikeluarkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. تفضل. فسبح بحمد ربك واستغفر. واستغفر. واستغفر. يعني فير فير ها ها ها ujungnya. Jadi jangan sampai dilenyapkan salah satunya atau jangan sampai dipantulkan karena bukan huruf qalqalah, huruf qalqalah nanti akan datang. Demikian pula yang berikutnya, ain dengan tha. Keduanya bukan huruf qalqalah. Tapi diberikan sedikit. Fa hadza yaumul ba'ts. Ini. Kalau di sini nampak. Fa hadza yaumul ba'ts. Ini ada. Ya. Dari pakai mic ini nampak, tapi kalau enggak pakai mic mungkin yang dekat saja yang dengar. Ba'ts. Ba'ts. Ini tha tha tha. Jangan ba. Kalau ba'ts saja hilang tha-nya. Dan juga jangan ba'ts. Ba'ts. Tapi ba'ts. Ngalir saja tha-nya. Saya dipahami. Jadi jangan ba, jangan juga ba'ats, tapi ba, ngalir saja sedikit. Saya ulangi. Fa hadza yaumul ba'ts. Tafadhalu. Fa hadza yaumul ba'ts. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَلْيَصُمْ. Ha. Tidak falyasum atau falyasum. Tapi falyasum. Ha. Keluar. Yasum. Langsung dibuka aja mulutnya untuk mengeluarkannya. Falyasum. Ha. Kita baca. Faman syahida minkum syahra falyasum. Fadlu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Demikian pula ta dengan ha. Ta dengan ha, bukan qalqalah. Tapi berikan sifatnya sedikit. Ha. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Ha. Fath. Ha. Iya. Tidak wal fath. Bukan ta. Wal fath. Pokoknya. Atau juga tidak wal fath, fath mantul kalau fath, tapi wal fath, wal fath ha-nya dihembuskan aja seperti ha, karena ha dari bawah, ha dari tengah. Wah, seperti tadi fal yasum ha. Wah, kemudian ini dari tengah wal fath, wal fath keluar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tafadhalu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. والفتح ح المهم jangan dibuang salah satunya. Sisanya dilatih. Kita baca lagi nanti. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.